curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Nah, genyong anak karnaval lucu-lucuan, Kang. Nah, sinjenane karnaval ku urut-urutan ya. Bar cerita siji sambung cerita loro, bar cerita loro sambung cerita telu. Jajal karnavale spesial nggon jenengan sing ngrungokna curanmor, curan perasaan dan humor. Langsung men jajal, yo. Cerita pertama, Kang. Cerita pertama iki nang sekolahan. Anak murid njaluk izin bali maring gurune ora ude. Jajal tiriki kaya apa yo? Bro, Bu Guru, nyongak izin bali. Kowe kuwi lagi ngomong karo gurune, apalagi ngomong karo kakimu, ha? Jangan kau ikal ya, Bu Gurune nyong ya. Wong kakine nyong wis ninggal, kakine nyong wis mati. Lah kok kok sing urip mbok ndang nyong ngomongane karo Rika, kok melat dari karo kakine ke privis sih? Lah kok lagi ngomong karo gurune dhewe kok malah mendelik-mendelik kaya kuwe. Oh, kuwe. Berarti nyong kon ngomong kaya apa sih iki nyong? Ya sing halus, sing sopan, nganggo bahasa Indonesia, apa kok kromo enggen? Aja malah kaya ngomong karo adine dhewe. Ya wis, Bu Guru, kulo badhe wangsul, apa? Kulo badhe wangsul, badhe ijin, badhe wangsul. Kurung apa ora, Dok? Bocah ngar bocah SLB. Dan, dan. Balik arep apa? Nyong arep balik, Bu. Kakang nyong miyang. Nyong wedi, wong nyong sekolah bae petang nang kene kae king kok jigit balik kakang nyong mati. Nyong kepengin balik, Bu. Nyong pengen yakin. Kowe kepengin balik gara-gara kakangmu mriyang. Ora deh. Ngatus kowe ya. Arep lombone gurune kowe ya. Wis mulai belajaran delepus kowe ya. Bocah cilik kok malah wis belajaran delepus ae kowe. Kakangmu kok ora mriyang ora? Nyong wis sukesuk mau lagi arep mangkat ya. Bu gurumu kowe lagi arep tindak maring sekolahan ki mau weru petukan kakangmu lagi nang ngarepan nyirami kembang esi waras goras, esi sehat walafiat. Ora mungkin ya kakangmu mriyang ya. Aja gawe alasan jajal. Wah, alasan kowe terus sing go mancing, Bu. Kae alasan. Wis ora li bali. Kowe jelas lembone kowe. Kakangmu kowe mau sing weru sehat-sehat ben nang omah. Bu Guru ini sing lembone, Bu Guru lembone, Bu Guru ngatus, Bu Guru dilepus. Padahal nyong asline nang warung kakang. Nah guys dulur, cerita sing pertama dalam Karnaval Curanmor. Cerita berikutnya langsung kita plotrek. Ana wong loro ke, jenenge Sandi karo Indra. Sandi ki ceritane lagi golet bojo, lagi golet istri. Lah, konsultasi maring Indra. Jajal kaya ngapa udah arep konsultasi Sandi maring Indra dalam rangka golet bojo. Lek kadani lek. Lek lek lek lek lek lek lek. Undang sama kowe nyong jenengane Indra, jalak lek lek lek kowe njajal. Upan dene wis gedhe kok malah ngundange si lek lek lek lek wae. Gemien dan nyong jenengane lek lek. Siki nyong wis gedhe bujang, wis boh nyong wis pegah dudang lek lek lek. Indra nyong jenengane. Ya wis. Indra ge kandane nyong arep pengen bojo do. Kowe kok pengen bojo? Keton-keton ora patut temen. Wong lagi saben ngutur borot cepok ana pengen bojo. Mandan sepan sendengar ngomong lah. Jangkane sing mandan perek iki lho cekaton udah arep gawe cita-cita. Ya ora salah ya nyong wis bujang nyong lho, nyong wis mangsane bojo lho. Nyong wis kerja wis ya nang Yes Radio. Ya mbok, penghasilane nyong ya ora sending. Umur nyong wis mangsane. Nyong salah apa nyong? Ya wis. Ayo ya, Siki, kowe pengen bojo karo sapa? Mulane nyong takon karo kowe, bojone nyong kira-kira karo sapa iki sing pantes ki? Sing jelas ndek kandhani ya, aja ngasih kowe bojo karo wong wadon sing profesine dadi dokter gigi. Nyong aja ngasih bojo karo dokter gigi. Lah ngapa? Dokter kok kan profesi sing jananu cerdas banget, Bok. Pendidikannya tinggi, penghasilannya lumayan, sing jelas wong ayan ora sikan, dokter sih, mengandung kesehatan, ya ora. Lah ngandel bae karo nyong aja ngasih kowe bojo karo dokter gigi. Lah ya lan ngapa? Iki masalah dokter gigi nang ndi-ndi kuwi duwe kebiasaan sing ora apik. Nyong marah sembok kok wis bojo malah kegawak kelo. Lah lu kebiasaan sing ora apik kaya ngapa? Sing jenenge dokter gigi ya ndi ya kek kandhane. Nang ndi-ndi papan sing jenenge dokter gigi iki ya anggar lagi meriksa pasien nek kowe kadang-kadang untune nembe goyang sending kuwi kon langsung dicabut. Lah kowe ya wis mestine ya wong nan wis ontek ngene lha dikepakna maning sih. Wah, ndak ki sing ora maksud ki kandhane Depit. Ki sing jenenge dokter gigi duwe kebiasaan kaya kuwe, ngger untun mbek ontek sending baen mbek goyang sending kowe kon dicabut. Lah nyong marase engko anggar wis bojo kegawake lho nembe bae goyang sending malah kon didudut. Apa ora jan mundule mubah ki kon mundule njajal. Bulan aja mbok cek dokter gigi. Oke, bisa diterima. Baiklah, karnaval Curanmor selanjutnya Kang, yuk langsung baik ya. Cerita singkat dulu, karnaval Curanmor. Ana wong loro. Ya wong loro maning ya, kabehan serba wong loro lah wong anu. Anane wong loro trok nang kene sih ya. Jenengane Tebok karo Minul. Jajal kaya ngapa Tebok karo Minul di arep kandak-kandakan. Jeremonge sih bedek-bedekan. Yuh, tiriki bayo. Nol Minul kandane Nol. Kangane Nol merek Nol. Aja dir-diran bae jajal. Mau nyambet gawe kon siaran kon kerja malah dir-diran bae kowe jangan ngawur wae lho. Tak buang dire apa kowe mengko. Bok, Tebok paling ngomong jero sini jajal. Aja seru-seru aja aos-aos sing mbok bosek kuku, mbok pahelme kuku koyo domae. Lah kuwi ora patut. Pokon kerja malah dir-diran bae kowe nang studio. Kan gak gawe iklan apa gawe kopi kowe lumane tenggung malah dir-diran. Bok, malah menak pantak swak-swak apa kowe kowe. Aja seru-seru, mbok pahelme kuku. Ya wis, tapi ngene merek-merek ngene. Ngapa lah? Nyong lagi gumun dong, mari montornya nyong dong. Montormu nang apa montormu? Tabrak sepur? Gue harus ngomong dan sopan sening jajar lah. Jantungan-tungan asing orang genak kayak gue. Lah boleh nang apa montormu nang apa montormu bok? Oke, ban montornya nyong lo. Sing buri, ban montor buri. Ulan minggu ini berdiganti. Siki wis gundul maning. Padahal yang jenane ban ngarep nul. Ya, wis rong tau durung ganti-ganti temenan yakin. Yang jenane ban ngarep gue awet pisan yakin. Gue sing ban buri vulkanisiran bok. Ya udah ya, orang dari besi minta kevun nang ngaring kro ya udah tuku nyong. Asli nul temenan janjakin, asli temenan jakin. Tapi jan sebulan mis gudul maning. Wah, iya gue ya. Gue ban loron-lorone asli kabe ya, orang udah vulkanisiran ya. Udah. Gue pengen ngerti nang apa biasanya ban buri gue. Mesti gue cepet gundulnya daripada pan ngarep. Nang apa gue nul? Menurut cerita bojone nyong, sing kerja nang ngaring bengkel gobak kayak gue ya. Iya dari cerita nek, kayak ngeri ban buri gue. Kesel ya nek, kesel pikiran. Mangan pikiran sama dina melaku alon ya mumet melaku cepet ya mumet lah mumet nang apa lah keso arep nututi ban ngarep ora tau klakon ya mini-mini barengi lah ora kudu nang ngarepe ban ngarep mini-mini barengi ya ora tau klakon gebok mulane mumet mangan pikiran akhirnya cepet gundul. Wow, Minul semprul. Curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor.